Hadis ke-37 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala Qala Inna Allah katab al-hasanati wal-sayi'at Thumma bayyana dhalik Faman hamma bihasanatin falam ya'malha كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan suatu sabda dari Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun tidak dikerjakannya, Allah mencatat baginya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat melakukan kebaikan lalu ia mengerjakan, Allah mencatatnya nilai kebaikan itu berganda 10 kali hingga 700 kali. Jika ia berniat melakukan kejahatan, tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat melakukan kejahatan, lalu dikerjakannya, Allah mencatat satu kejahatan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.